jiwa. Bersayap menembus awan jingga, mega-mega berai diterjang halilintar. Mata hati bagai pisau merobek sanksi. Hari ini semua masa lalu biru biru biru biru hitam hitam hitam hitam. Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Haruslah dijaga, mata hati haruslah dijaga.